Bismillah. Inna alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiyati a'malina man yahdihillahu fala mudalla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نعم، افتحوا الكتاب. ما يستفاد من الحديث؟ اقرأ الأول وترجم. membantu membuatnya. Ayo. Mana berapa tangannya? At-tadawi wa syurbihi, dan meminumnya. Haram menjual khamar, membuat khamar, membantu buat khamar, meminum khamar, dan berobat dengan khamar. Nah, terus. Ukhidha bihi, bukan diambil, dibuat. Walaupun terjemahan letterlocknya diambil, ini cara menerjemahkan. Jangan persis kalimat per kalimat seperti dalam kamus. Ukhidha diambil. Kalau diambil dari, itu artinya dibuat dari. Maksudnya bahannya bisa dari anggur, bisa dari kurma, dan lain-lain. Sama saja. Teruskan. Nah, gandum dan yang sejenisnya. Dan yang semisalnya al-hashish, wa mithluhu al-hashish wal-afyun wal-dukhan wal-qad. Nah, tahu daun qad di Yaman? Mereka kebiasaan mengunyah daun qad, terus disimpan di sini sampai berair. Airnya itu masuk, ditelan sama dia. Maka mereka merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang memakai khamr. Mentol-mentol begini, kayak monyet. Baik, itu kebiasaan orang-orang Yaman. Saya tidak melihat selain Yaman yang seperti itu. Itu daunnya yang dipakai adalah daun qad. Paham? Tajurruhu. Jinayat. Min mafasida la takhfa. Kenapa kau enggak mafasidi padahal ada min? Hah? Nah. Ini juga sama. Kalau menerjemahkan barakallahu fikum, jangan letterlock, nanti akhirnya susah dipaham. Kaku. Kalian menerjemahkan bahasa Indonesia, maka pakai kebiasaan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apa terjemahnya? Jangan berkata Rasulullah sallam, jangan. Itu kebiasaan Arab. Qala dulu baru Rasulullah sallam. Kalau bahasa Indonesia, Rasulullah sallam bersabda. Paham? Demikian pula ini. Kalimat lima hurrimat lima fiha minal madar, diharamkan karena padanya atau ketam apa tadi? Kamu terjemahkan dari apa-apa. Jangan, kamu terjemahkan karena diharamkan karena, supaya mudah dipaham dan tidak menyalahi terjemah. Nah, diharamkan karena padanya ada madarat yang besar. Ya. Nah. Kenapa pada harta juga? Akal karena memang khamr merusak akal. Agama karena dengan khamr enggak karuan, mereka salatnya kacau, semuanya kacau. Badan juga sama. Orang yang karena narkoba biasanya kurus kering. Bahkan banyak yang mati overdosis. Itu badannya. Hartanya karena barakallahu fikum nyandu, kecanduan, sehingga walaupun enggak punya uang, dia akan ambil apa saja dia jual untuk beli khamr atau beli narkoba. Bahkan dia akan merampok, mencuri dan sebagainya. Maka itu harta. Sehingga rusaknya pada semuanya. Pada akalnya, pada agamanya, pada badannya dan pada hartanya. Nah, apa yang berkait padanya? Kejahatan, jinayat, kejahatan, kejelekan-kejelekan, permusuhan-permusuhan dan kejahatan-kejahatan, jinayat, kejahatan. Terus dan lain-lainnya dari kerusakan yang tidak samar lagi. Nah, salis lemaknya. Nah, asabiha, otot-ototnya. Nah, terus baik, untuk mengeluarkan apa kalimat tasril hayat fihi min ajzaiha? Perhatikan kalimatnya. Dan semua yang dialiri kehidupan, semua yang dirasuki atau dimasuki kehidupan, untuk mengeluarkan sesuatu yang tidak dimasuki kehidupan. Jari hidup, tangan hidup, mata juga hidup, semua hidup kecuali rambut. Coba kamu berdirikan, kamu tidurkan, enggak bisa, itu bukan diperintah oleh badan kita, dia mati pada dasarnya, ya. Artinya tidak dialiri kehidupan. Maka ketika sudah jadi bangkai, rambut atau bulu tidak mengapa, dikecualikan untuk dimanfaatkan. Lima ada jawabannya ini. La tasril hayatu fihi, tidak dialiri kehidupan. Nah, karena padanya ya suatu yang kotor, busuk dan najis. Terus karihah, barakallahu fikum, yang tidak disukai secara keumuman, yakni menjijikkan. Karihah, menjijikkan dan busuk. Khabithah, busuk. Terus adapun kulitnya, maka dia najis sebelum disamak. Adapun setelah disamak dengan baik, akan hilang kekotoran-kekotoran, kebusukan-kebusukannya. Fa'innahu yahillu wa yutahhir 'indal jumhur, maka dia halal dan dia menjadi suci menurut jumhur, kebanyakan para ulama. Adapun sebagian lainnya, berarti sebagian kecil, mengatakan tidak boleh kecuali pada perkara yang kering saja, jangan dipakai kecuali pada perkara yang kering. Artinya tidak boleh dipakai sebagai sesuatu yang basah. Berarti enggak boleh dipakai apa? Kirbah. Tahu kirbah? Tempat air minum, tapi dari kulit. Ada bekas kakinya, dari ikat, diikat, diikat, diikat. Ini mulutnya ada tutupnya. Baik. Mereka dulu menjadikan sebagai tempat air. Kalau pendapat mereka tadi menyatakan tidak boleh dipakai kecuali yang kering, berarti tidak bisa. Walaupun sudah disamak, enggak boleh menjadi tempat air. Harus dipakai yang kering-kering saja. Tetapi pendapat yang benar atau yang lebih rajih, yang aula, adalah pendapat yang pertama, yutahhiruhu. Dia sudah suci. Berarti dipakai untuk apapun sudah suci. Barakallahu fiikum. Dengan dalil ucapan Rasulullah sallam, yutahhiruhul ma'u wal qarab. Qarab adalah daun as-salam yang biasa dipakai untuk menyamak. Siapa di sini yang keluarganya bekerja menyamak kulit? Ada? Enggak ada. Wallahu alam. Di sini namanya daun apa? Tadi disebutkan daun akasia. Daun apa itu? Baik. Lanjutkan. Anta. Baik. ويحرم طيب بصوا طيب maka kejelekannya pada badan dan akal sangat besar. Terus. Jangan, karena kan dia ya. Tabiat-tabiat babi yang busuk. Apa itu tabiat jeleknya babi? Di antaranya, di samping kotornya, dia senangnya di tempat-tempat kotor. Alhamdulillah. Itu kebiasaan babi. Senang di tempat-tempat yang busuk dan kotor. Apa sifat yang terkenal pada babi? Dayus. Dayus itu tidak punya rasa cemburu. Itu babi. Hampir semua binatang punya rasa cemburu. Kamu lihat ayam kalau ada urusan yang begitu, bisa berkelahi mereka. Iya kan? Untuk memperebutkan pasangannya. Tetapi babi tidak demikian. Dayus. Nah, teruskan. Ta'kuluhu. Telah nyata disaksikan baik faqad urifu mereka dikenal dengan burudah. Apa itu burudah? Apa? Tidak memiliki cemburu. Nah, barid dingin qaris. Baridun qaris. Sangat dingin, tidak peduli. Istrinya dipinjamkan ke orang, dia enggak peduli. Auzubillah. Baik. Yang keenam, iya, belum selesai bacanya, selesaikan dulu. Khobarnya belum kantum baca. Khobarnya muhadatun lillah. Coba ulangi, baca yang benar. Tahrimu bai'il asnam. Muhadatan lillahi. Ya, berarti bukan khobar, hal. Teruskan, terjemah. Terus, dengan mengambilnya atau menjadikannya atau dengan membuatnya dan membuat laku, tarwij itu membuat laku dagangan, adalah merupakan permusuhan, penentangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Asnam bisa ala surah wa ala ghairi surah. Yang namanya berhala bisa dalam bentuk patung, gambar makhluk hidup, bisa tidak dalam bentuk makhluk hidup. Kalau dalam bentuk makhluk hidup sudah kelihatan matanya, hidungnya dan sebagainya, apakah bentuk Ganesha atau Ganesha gajah atau bentuk yang tangannya banyak entah apa namanya kan lain-lainnya, itu semua al-surah maka haram menjualnya. Ubida au ubidat au lam tu'bad. Kalau sudah bentuknya surah maka haram menjualnya, diibadahi atau tidak diibadahi. Baik, mengapa surah? Min dzatiha haram. Zatnya sudah haram, apalagi disembah. Adapun yang ala ghairi surah baru dibagi dua. Ada yang ubidat, ada yang lam tu'bad. Adapun yang lam tu'bad enggak ada sisi keharamannya. Patung juga bukan, makhluk hidup juga bukan, hanya pernik-pernik saja. Paham? Pernik-pernik seperti kalian melihat hiasan untuk naruh pulpen di meja, bentuknya batu begini atau kaca, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah ubidat, walaupun bentuknya hanya solid, haram. Lo cuma begini aja haram, haram. Baik. Barakallahu fikum. Karena yang demikian sudah jelas engkau membantu kesyirikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka yang ini tidak termasuk asnam. Tetapi kalau ini semuanya asnam. Yang ini in'ubidat asnam. Baik. As-sabi' fadal. atau ada yang belum dikebaca tadi nomor 6. Wa min dalika. Irfa' saut, keraskan suara. Nah. Nah, karena patung maksurah, makhluk hidup. Walaupun sekarang tidak disembah, dikhawatirkan suatu saat akan disembah. Baik, maka termasuk di dalamnya adalah salib-salib, kalung salib, atau anting salib, ataupun apa yang bentuk salib, atau kaos ada salibnya, maka haram kita menjualnya. Demikian pula patung-patung, untuk patung-patung para tokoh, patung-patung para pejabat, patung-patung pendiri ini, pendiri itu, hada kadzalika haram. Wa minha aidan ba'dahu belum disebutkan kejelekan di situ. Wa minha aidan hadhihi as-suwar allati tadhhar fil majallati was-suhufi wa ghairiha. Demikian pula gambar-gambar yang tampak, yang muncul di majalah-majalah atau di koran-koran. Artinya apa? Artinya tidak mesti yang lahabun, patung ini memiliki bayangan. Artinya tiga dimensi. Sama juga dengan yang ada di majalah. Berarti berapa dimensi? Dua dimensi saja, tidak ada bayangannya. Artinya patung-patung atau surah yang laha dhil atau laysat laha dhil kilahuma la yajuz. Nah, yang tampak atau muncul di majalah-majalah atau di koran-koran. Terus baik. Lebih-lebih lagi, la siyama. Jadi gambar tadi sudah haram. Lebih-lebih lagi kalau as-suwar al-khali'ah al-'ariyah al-majinah. Apa terjemahannya? Hah? Terus lebih-lebih lagi gambar-gambar yang tidak senonoh, tidak pantas. Majinah membuat fitnah. Majinah membuat fitnah. Dari kata apa majinah? Hah? Dari kata majnun. Jadi orang yang tergila-gila dengan perempuan dikatakan majnun. Dari sini kita paham ketika mendengar kalimat Laila Majnun. Apa itu Laila Majnun? Bukan Laila gila, tetapi Laila membuat laki-laki gila. Yang datang di rumahnya, lamastul jidara lal jidara, aku usap tembok, padahal aku bukan meniatkan mengusap tembok, tapi aku ingin mengusap yang di dalamnya. Ini Majnun. Fa kullu suratin, setiap surat tuftin, membuat fitnah, dikatakan majinah. Imajin ini membuat orang jadi majnun. Teruskan. Allati futinat atau fatanat asy-syababa. Fatanat. Syababa gharaizahum al-jinsiyah. Yang membuat fitnah. Aywa. asarat mempengaruhi, asara yusiru mempengaruhi. Terus gharais apa gharis? Gharizah. Gharais jamak gharizah, yang artinya syahwat, mempengaruhi syahwat atau membangkitkan syahwat. Al-jinsiyah ada jenisnya, yang membangkitkan syahwat-syahwat para pemuda. Nah, syahwat-syahwat seksualnya. Barakallahu fikum. Anta lanjutkan. Wa minha belum sampai situ. Kata terjemah. Baik, terjemah. Maaf, Mak. Buka lagi. Kenapa? Belum sampai situ. Lagi belum mengumpulkan. Atau cuma jiplak punya teman. Nah, jadi paksa sebisanya. Baca. Wa minha aywa sami'tu syai'an illa hamhama. Anta ikra bi sautin jahuri. Naam. Sama saya sih. ومنها أنت أيوة نعم ترجمها كان ya, majinah sudah tadi ada, membuat majnun. Safirah membuat sufur, sufur itu membuka hijab. Tapi menyingkap atau membuka. Alif da'arah wal fujur. Da'arah, perbuatan-perbuatan maksiat. Wal fujur juga sama. Kejelekan-kejelekan. Termasuk di dalamnya adalah al-aflam sinemaiyah, film-film sinema, film-film bioskop dan sejenisnya, yang menampilkan gambar-gambar yang juga membuat fitnah, yang membuka segala macam perbuatan fujur, perbuatan maksiat, perbuatan jelek dan seterusnya. Fahadihi kulluha syarrun. Nah, teruskan. Ini semua adalah kejelekan yang la khaira fi. Nah, dan kerusakan yang enggak ada kebaikan, terus walakin alifan nas. Tapi manusia sudah terbiasa dengan kemunkaran. Hingga sara ma'rufan fallahul musta'an. Hingga jadilah seperti perkara yang ma'ruf, wallahul musta'an. Ba'dahu. Biar kedengeran suaranya. Ya Allah. Sesungguhnya baca dulu. An-nadar al-mafasid. In-nadar al-mafasidu muqaddama ala jalbil masalih. Sesungguhnya menolak kejelekan akan mendatangkan, diutamakan menolak kejelekan. Sesungguhnya menolak kejelekan diutamakan agar mendatangkan masalih. Menolak kejelekan diutamakan daripada mendapatkan maslahat. Tidak mengapa tidak mendapatkan maslahat, yang penting jangan kena kejelekan. Begitu loh. Terus rasiyama Asyama idakanatil mafasidu arjah minal masalih. Artinya arjah minal masalih. Lebih-lebih lagi. Asyama artinya lebih-lebih lagi. Terlebih lagi apabila kejelekan itu diutamakan. Bukan diutamakan, lebih rajih. Lebih-lebih lagi kalau kejelekannya lebih besar. Perhatikan sini. Daru'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih adalah kalau ini adalah mafsadah dan ini adalah maslahah. Kalau kamu ambil maslahat ini, ada mafsadahnya. Kamu hindari mafsadah ini, enggak dapat maslahatnya, karena ini sudah jadi satu kesatuan. Kamu ambil apa enggak? Yang baca. Ambil apa enggak? Perhatikan. Satu perkara, kalau kamu ambil maslahat, mafsadahnya kena. Kalau kamu hindari mafsadah, maslahatnya enggak dapat. Pilih mana? Biar ngambil maslahat walaupun ada mafsadah, atau lebih baik hindari mafsadah walaupun enggak dapat maslahat? Pilih mana? Menghindari. Menghindari. Itu makna menghindari mafsadah diutamakan daripada mengambil maslahat. Ini kalau sama, seimbang antara maslahat dengan mafsadah, seimbang. Kamu dapat maslahat, mafsadahnya ikut kena. Kamu hindari mafsadah, maslahatnya enggak dapat. Lebih baik enggak dapat maslahat enggak apa-apa. Yang penting jangan kena mafsadah. Karena dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Apalagi kalau ternyata mafsadahnya lebih besar, maslahatnya sedikit. Ya lebih-lebih lagi kita akan hindari mafsadah walaupun enggak dapat maslahat ini, karena jelas lebih besar. Sama saja kita akan lebih memilih menghindari mafsadah. Baik. Mudah-mudahan bisa dipaham. Nektafi bihadzal qadar, barakallahu fiikum.